Balayar tengah sagara ngangkringan motana ombak motana ombak hayang ngacunduk kajujukan panjakan sarepna datang hatimu iya sabar tawakal tugena kahayang hilang kahayang hilang najan dada kahuruan budiman hayang marah mai berangat teteing panutan arek niang jengka dedek mubareng mudah juga abdi nampi di kakaya demi kak suka salira mangsa balaka wanci sarepna salira kapentang cinta kapentang cinta tresna selain abdi nu boga thank you.